بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan وأما أن يكذب به مثلا أحاديث الشفاعة المتواترة كيف يكذب بها هذا يكفر. Adapun seseorang mendustakan sebagai contoh hadis-hadis tentang syafaat yang mutawatir, bagaimana bisa ia mendustakannya? Orang ini kafir. هذا ما يوجه به كلام المؤلف. Inilah yang ucapan muallif al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala diarahkan dengannya. Laisa kullu atharin yaqa'u al-muslimu fi inkarihi يخرج به من دائرة الإسلام. Tidaklah setiap hadis yang seorang muslim jatuh ke dalam pengingkaran terhadapnya, ia keluar dengan sebabnya dari lingkaran Islam. لأن هناك آثارا لا يعرف الناس صحتها. Karena sesungguhnya di sana ada hadis-hadis yang manusia tidak mengetahui kesahihannya. Hatta قد يكون طالب علم لكن تخفى عليه صحته. Bahkan terkadang orang tersebut adalah penuntut ilmu, akan tetapi tersamarkan padanya kesahihan hadis tersebut. Angkara hadan nasso, maka dia pun mengingkari dalil ini. Araftum, apakah kalian telah mengetahui? Amman nususul mutawatiratu awil masyhuratu allati saddaqa biha al-ulama'u وطبقوها و إلى آخره فهذا ما يقصده المؤلف والله أعلم. Adapun dalil-dalil yang mutawatir atau yang masyhur yang para ulama membenarkannya dan mengamalkannya dan yang lainnya, maka inilah yang dimaksud oleh muallif al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, yaitu barang siapa menolaknya, mengingkarinya, maka dia kafir. Wallahu a'lamu. أما المتأول إذا أقمت عليه الحجة وعاند يكفر. إذا كان تأويله تأويل كفر يعطل صفات الله عز وجل. Adapun orang yang melakukan ta'wil, yaitu menafsirkan dalil dengan penafsiran yang batil, apabila telah engkau tegakkan hujjah padanya dan ia justru menentang, maka dia kafir. Apabila ta'wilnya tersebut merupakan ta'wil kekufuran, misalnya ia meniadakan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Nuqimu alaihi al-adillata minal Qur'ani was-sunnati bayyannaha lahu. Kita tegakkan padanya dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Kita menjelaskannya kepadanya. Fa'idha asarra ala ta'tili sifati wa ra'a annallaha fi kulli makanin fahadha yakfuru. Kemudian apabila ia terus-menerus di dalam peniadaan sifat-sifat Allah Ta'ala dan ia meyakini bahwasanya Allah Ta'ala ada di mana-mana, maka ini orang ini kafir. Alladhi yadbahu li ghairillahi, hada syirkun. Orang yang menyembelih hewan sembelihan untuk selain Allah, ini merupakan kesyirikan. Wallahu tabaraka wa ta'ala yaqulu, inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar. Dan Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, sesungguhnya telah kami berikan kepadamu al-kawthar, maka salatlah kepada Rabbmu dan sembelihlah hewan sembelihan. Qaranallahu baina hataynil ibadataini allataini huma min a'zami syi'airil islami. Allah subhanahu wa ta'ala mengiringkan antara dua ibadah ini yang keduanya termasuk di antara syiar-syiar Islam yang paling agung. Dua ibadah yang dimaksud adalah salat dan menyembelih hewan sembelihan. Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah kepada Rabbmu dan sembelihlah hewan sembelihan. As-salatu la takunu illa lillahi azza wa jalla. Salat tidaklah dipersembahkan kecuali hanya bagi Allah azza wa jalla saja. Wal musalli li ghairillahi kafirun. Dan orang yang salat kepada selain Allah, maka dia kafir. Kadzalika dzabhu li ghairillahi. Demikian pula menyembelih hewan sembelihan untuk selain Allah. La yudbahu illa lillahi azza wa jalla, wa la yutaqarrabu illa ila Allahi بهذه العبادة tidaklah dilakukan penyembelihan hewan sembelihan melainkan untuk Allah Azza wa Jalla semata, dan tidaklah dilakukan pendekatan diri kecuali kepada Allah Azza wa Jalla dengan ibadah ini. Wahiyya min khawasillahi rabbil alamina, dan ibadah termasuk di dalamnya salat, menyembelih hewan sembelihan, termasuk di antara kekhususan-kekhususan Allah Rabb semesta alam. La yajuzu sarfuha li ghairillahi, tidak boleh memalingkan ibadah kepada selain Allah. فَإِذَا ذُبِحَ لِغَيْرِ اللَّهِ وَقَعَ فِي الشِّرْكِ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ, maka apabila dilakukan penyembelihan untuk selain Allah, pelakunya terjatuh ke dalam syirik kepada Allah Azza wa Jalla. وَقَعَ فِي الشِّرْكِ, ia terjatuh ke dalam kesyirikan. Lakin idza kana kasurat alaihi syubhatu min ahli dhalali wa min du'ati sufiyyati war rawafidhi wa dhallaluhu, hadza waqa'a fil kufri. Akan tetapi apabila banyak pada pelakunya syubhat-syubhat dari orang-orang sesat, dari para da'i orang-orang sufi, dari orang-orang syiah rafidah, dan mereka menyesatkan orang tersebut, maka orang ini terjatuh ke dalam kekafiran. Lakin la budda an nuqim 'alaihi al-hujjata, akan tetapi wajib kita tegakkan padanya hujjah, yakni la yakhruju min da'iratil islami, yaitu ia tidak keluar dari lingkaran Islam kecuali apabila telah tegak padanya hujjah. Naqulu inna hadza waqa'a fil kifr fil kufri wa anna dhabha li ghairillahi syirkun akbaru yakhruju min da'iratil islami. Kita katakan bahwa orang ini terjatuh ke dalam kekafiran, dan bahwasanya menyembelih untuk selain Allah adalah syirik besar. Yukhriju min da'iratil islami, yang mengeluarkan pelakunya dari lingkaran Islam. Man kana mutabassiran kharaja, barang siapa yang telah mengetahui hal tersebut namun ia tetap saja menyembelih untuk selain Allah, ia pun keluar dari lingkaran Islam, yaitu kafir. Man kana ya'rifu hadha wa dhabaha li ghairillahi kharaja min da'iratil islami, barang siapa mengetahui hal ini, yaitu bahwasanya menyembelih untuk selain Allah adalah syirik, dan ia tetap saja menyembelih untuk selain Allah, maka ia keluar dari lingkaran Islam. Man kana yakhfa alaihi mithlu hadha bisabab at-talbisi wash-shubuhati fahadha waqa'a fil kufril akbari. Barang siapa tersamarkan padanya semisal perkara ini, disebabkan karena tersamarkannya kebenaran dengan kebatilan dan syubhat-syubhat, maka orang ini terjatuh ke dalam kekafiran besar. Lakin nahnu la naqulu innahu kharaja min dairatil islami. Akan tetapi kita tidak mengatakan bahwa ia keluar dari lingkaran Islam. Wala naqulu innahu kafirun illa ba'da an nuqima 'alaihi al-hujjata. Dan kita tidak mengatakan bahwasanya ia kafir kecuali setelah kita tegakkan padanya hujjah. Taban al-ayat wal ahaditsu katsiratun. Tentu ayat-ayat dan hadis-hadis yang menunjukkannya banyak, menunjukkan bahwa menyembelih untuk selain Allah merupakan kesyirikan dan kekafiran. La'anallahu man dhabaha lighairillahi. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Wal ayatu fasalli li rabbika wanhar. Dan ayat yang artinya salatlah kepada Rabbmu dan sembelihlah hewan sembelihan. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah wahai Nabi, sesungguhnya salatku dan sembelihanku, hidupku dan matiku hanya bagi Allah Rabb semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan dengan itulah aku diperintah, dan aku adalah yang pertama kali berserah diri. Inna salati lillahi wa nusuki lillahi wa mahyaya wa mamati. Sesungguhnya salatku hanya untuk Allah, sembelihanku hanya untuk Allah, hidupku dan matiku. Kullu hadhihi al-umuri lillahi azza wa jalla. Seluruh perkara ini ditujukan hanya bagi Allah Azza wa Jalla. La syarika lahu fi syai'in. Tidak ada sekutu bagi Allah dalam sesuatu pun. Wa biyadihil hayatu wa biyadihil mautu wa lahus salatu walahul dhabhu wahdahu subhanahu wa ta'ala. Di tangan Allah lah kehidupan, di tangan Allah lah kematian. Hanya dipersembahkan bagi Allah lah salat, dan hanya dipersembahkan bagi Allah semata menyembelih hewan sembelihan. Wala syarika lahu fi syai'in min dhalika. Dan tidak ada sekutu bagi Allah Azza wa Jalla dalam sesuatu pun darinya. وَمَنْ صَرَفَ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ وَقَعَ فِي الشِّرْكِ. Dan barang siapa memalingkan sesuatu pun dari ibadah-ibadah ini untuk selain Allah, ia terjatuh ke dalam kesyirikan. فَمَنْ كَانَ وَقَعَ فِيهَا وَهُوَ يَعْلَمُ فَهُوَ كَافِرٌ. Maka barang siapa terjatuh ke dalam kesyirikan sementara ia mengetahui bahwa perbuatannya tersebut merupakan kesyirikan, maka dia kafir. وَقَامَتْ عَلَيْهِ الْحُجَّةُ, dan telah tegak padanya hujjah. وَمَنْ كَانَ جَاهِلًا تُقَامُ عَلَيْهِ الْحُجَّةُ, dan barang siapa yang tidak mengetahui bahwa perbuatannya tersebut merupakan kesyirikan, ditegakkan padanya hujjah. فَإِنْ عَانَدَ يَكْفُرُ وَيَخْرُجُ مِنْ دَائِرَةِ الْإِسْلَامِ. Maka apabila seseorang tetap saja menentang, maka ia kafir dan keluar dari lingkaran Islam. Qauluhu idza fa'ala shay'an min dhalika faqad wajaba 'alayka an tukhrijahu min al-Islam. Dan apabila ia melakukan sesuatu pun dari kesyirikan tersebut, maka wajib bagimu untuk mengeluarkannya dari Islam. In kana 'aliman bidzalika wajib 'alaika an tukhrijahu minal Islami. Apabila seseorang yang melakukan kesyirikan mengetahui bahwa perbuatannya adalah kesyirikan, wajib bagimu mengeluarkannya dari Islam. Wa in kana jahilan fa anta tukhrijuhu min dairatil islami ba'da iqamatil hujjati alaihi. Dan apabila ia tidak tahu bahwa perbuatannya merupakan kesyirikan, maka engkau mengeluarkannya dari lingkaran Islam setelah ditegakkan hujjah padanya. فَإِذَا لَمْ يَفْعَلْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ. Ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, kemudian apabila ia tidak melakukan sesuatu pun dari kesyirikan tersebut, yakni lam yartakib mukaffiran wala amran min umuri syirki billahi tabaraka wa ta'ala, yaitu ia tidak melakukan perkara yang menyebabkan kekafiran, tidak pula ia melakukan suatu perkara dari perkara-perkara syirik kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Lam yaf'al syai'an min hadhihi al-mukaffirati wala min hadhihi syirkiyati allati tukhriju min da'iratil islami. Ia tidak melakukan sesuatu pun dari perkara-perkara yang menyebabkan kekafiran ini, tidak pula ia melakukan sesuatu pun dari kesyirikan-kesyirikan ini yang mengeluarkan pelakunya dari lingkaran Islam. فهو مؤمن ومسلم بالاسم لا بالحقيقة. Ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, maka ia adalah seorang mukmin muslim dengan nama, tidak dengan hakikatnya. Mukminun bi imanihi, muslimun bi islamihi. Ia beriman dengan keimanannya dan ia adalah seorang muslim dengan keislamannya. Ya'ni yakumu bi arkanil imani wa yakumu bi arkanil islami. Yaitu ia menunaikan rukun-rukun iman dan menunaikan rukun-rukun Islam. Wa anta ta'lamu minhu hadha annahu qa'imun bi arkanil islami jami'an. Dan engkau mengetahui darinya ini, bahwa ia menunaikan rukun-rukun Islam seluruhnya. Ta'lamu minhu annahu yu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri. Engkau mengetahui darinya bahwa ia beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya dan hari akhir. Wal adillatu fi dhalika kathiratun jiddan. Dan dalil-dalil yang menunjukkannya sangat banyak. Wa ta'lamu annahu muslimun. Wa ta'lamu bi annahu muslimun. Yuqimus salata wa yu'ti zakata wa sawmu ramadana wa yahujjul baita wa yakumu bi syairil islami. Engkau mengetahui bahwa ia adalah seorang muslim, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan dan haji ke Baitullah, dan ia menunaikan syiar-syiar Islam. Hadza tahkumu lahu bil imani wal islami bihasabi ma dhahara laka anta. Orang ini engkau menghukuminya dengan keimanan dan Islam berdasarkan yang nampak bagimu. Li'anna al-hukma 'ala adh-dhahiri. Karena sesungguhnya hukum itu berdasarkan yang nampak. Wallahu yatawalla as-sara'ira. Dan Allah Azza wa Jalla yang mengetahui lagi akan membalas rahasia yang ada pada orang tersebut, yang tersembunyi pada orang tersebut. Fahada mukminun, maka orang ini adalah seorang mukmin. Min wa min ikhwaninal muslimina, dan termasuk di antara saudara-saudara kita kaum muslimin. Wa min ikhwaninal mu'minina, dan termasuk di antara saudara-saudara kita yang beriman. Hasba ma na'taqidu fihi, berdasarkan apa yang kita yakini padanya. Wa hasba ma dhahara lana fihi, dan berdasarkan apa yang nampak bagi kita pada orang tersebut. Lakin fi haqiqatil amri qad yakunu amaluhu laysa lillahi. Akan tetapi pada hakikat perkara, bisa jadi amalannya bukan untuk Allah. Tajiduhu yusalli wa huwa munafikun. Bisa jadi engkau dapati ia sedang salat, namun dia adalah orang munafik. anta laisa laka illa dhahiru. Engkau tidaklah boleh engkau menghukumi kecuali yang nampak saja. Tahkumu lahu bil islami, tahkumu lahu bil imani, tanfi anhu al kufra, tanfi anhu al nifaqa fima zahara laka bina'an ala ma yaqumu bihi minal a'lam minal a'mali. Engkau menghukumi ia dengan Islam, engkau menghukumi ia dengan iman, engkau tiadakan darinya kekafiran, engkau tiadakan darinya kemunafikan, berdasarkan yang nampak olehmu, berdasarkan apa yang ia lakukan dari amalan-amalan. Taqulu bi annahu muslimun wa bi annahu mu'minun. Engkau mengatakan bahwa ia seorang muslim, bahwa ia seorang mukmin. Hadza tu'amiluhu bina'an 'ala ma dhahara laka. Orang ini engkau perlakukan ia berdasarkan apa yang nampak olehmu. Wallahu a'lamu. Lakinil jazmu bi annahu mu'minun wa laysa indahu syai'un minan nifaqi. Hadza laysa illa lillahi 'azza wa jalla. Akan tetapi memastikan bahwa ia seorang mukmin, tidak adanya padanya sesuatu pun dari kemunafikan, maka hal ini tidak boleh kecuali hanya Allah Azza wa Jalla saja yang berhak melakukannya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Thank you.